بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk ke kitab yang baru setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang az-zakah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala kitab as-siyam. Kitab as-siyam atau as-sawm. Siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa saja? Dia dikatakan shaim. Seperti perkataan Maryam bintu Imran alaihissalam, إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Sungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, bersiam. Siamnya adalah saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan siam adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah bi'imsakin makhsus, fi zamanin makhsus, ma'asyurutin makhsusah, pada zaman yang khusus, dengan cara yang khusus, syarat-syarat yang khusus. Dan tentang berpuasa telah kita jelaskan secara rinci ketika kita menjelaskan tentang bulughul maram, hadis-hadis yang menjelaskan tentang siyam. Maka kita insyaallah taala nakhtasir wa naqtasir ala ma fi hadzal kitab. Kita meringkas dan mencukupkan untuk mengambil apa yang ada di dalam kitab ini, karena selebihnya kita sudah pernah menjelaskan di bulan Ramadan dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Yang jelas as-siyam ini awal diwajibkannya dan awal disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah. Dan ini adalah merupakan perkara yang disepakati para ulama. Dan para ulama pun sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 Ramadan. Beliau berkata, "Asy-syarhu as-siyamu ruknun min arkanil Islam." Puasa itu adalah salah satu rukun Islam. "Wa qa'idatun min qawa'id hadzal dinil hanif." Dan merupakan salah satu kaidah, pondasi, penegak, di antara penegak-penegak dari agama yang murni ini. Wa yathbutu siyamu bi ru'yatil hilali. Sekarang beliau ingin menjelaskan kapan menunjukkan masuknya waktu Ramadan, di mana kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Beliau mengatakan ditetapkannya berpuasa pada bulan Ramadan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, yaitu melihat bulan yang menunjukkan masuknya Ramadan setelah Syaban. Ini cara yang pertama. Bi syahadati adlaini, dengan persaksian dua orang. Ya. Dua orang yang adil. Yang tidak diketahui pada dia ada sesuatu yang membatalkan persaksian dia. Dan tidak ada perbedaan lakikah dia atau wanitakah dia, merdekakah dia atau budakkah dia. Yang jelas disyaratkan dia adalah seorang muslim yang adil. Fisyam, tentang masuknya bulan Ramadan. Kama huwa madhabul imam Malik. Sebagaimana ini adalah madhab al-imam Malik. Wafil iftar, demikian pula ketika menunjukkan masuknya satu Syawal. Yani selesainya Ramadan. Juga disyaratkan dua orang. Jadi ini jumlah minimal yang beliau syaratkan. Kalau disyaratkan ketika menunjukkan masuknya Ramadan, dua orang yang harus melihat. Kalau yang melihat itu hanya satu orang, maka tidak cukup. Demikian pula, apabila menunjukkan masuknya satu Syawal, juga disyaratkan dua orang muslim. Apabila satu orang saja, maka ini tidak cukup. Kama huwa madhhabu ammati ahli al-ilm. Sebagaimana ini merupakan pendapat dan mazhab dari keumuman para ahlul ilm. Wal hujjatu fi dhalik, dan hujjah dalam permasalahan ini, hadithu Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattabi. Hadithnya Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab. Annahu khataba an-nasa fil yawm alladhi yushakku fih. Bahwa beliau khutbah di hadapan manusia pada hari yang diragukan. Yani diragukan apakah itu masih Syaban atau Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, ala, ketahuilah, inni jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sa'altuhum. Sesungguhnya aku telah duduk bermajlis bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan aku telah bertanya kepada mereka. Wa innahum haddatsuni, dan sesungguhnya mereka telah memberitakan kepadaku satu hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, yakni menunjukkan masuknya satu Syawal, karena melihat hilal. Wansuku laha, ay wa'budu laha, beribadalah kalian juga karena melihat ru'ya tersebut, beribadah, yaitu dengan melaksanakan sholat pada waktu malam ataukah makan di waktu sahur. Fa in ghumma alaikum, dan apabila terhalangi atas kalian, fa akmilu thalathin, maka sempurnakanlah jadi 30 hari bulan tersebut. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru, maka apabila dua orang muslim yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dengan persaksian dua orang itu, dan berbukalah kalian dengan persaksian dua orang itu pula. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan selainnya. Wa huwa sahihun sharih. Dan ini sahih dan jelas. Fi ishtirati ash-shahidain lis-shaumi wal-fitr. Tentang disyaratkannya dua saksi dalam hal menunjukkan masuknya waktu berpuasa Ramadan dan keluarnya dari Ramadan satu Syawal. Wa amma man ajaza syahidan lis-shaum, dan adapun kata beliau pendapat yang membolehkan satu orang saksi untuk berpuasa. Nah, di sini beliau sebutkan pula dalilnya. Jadi setelah beliau merajihkan bahwa untuk menunjukkan masuknya satu Ramadan dan satu Syawal, kedua-duanya membutuhkan dua saksi. Adapun pendapat yang mengatakan kalau masuknya waktu Ramadan, satu Ramadan itu cukup dengan satu saksi, ya kata beliau, mereka berdalil li'anna ibn Umar, karena Abdullah bin Umar syahida indan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ru'yatil hilal, bahwa beliau melihat hilal itu. Jadi waktu itu manusia mereka berupaya untuk mencari hilal, tara annasul hilal. Mereka berupaya mencari. Maka datanglah Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi bahwa beliau telah melihatnya. Apa mauqif dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yahnya Abdullah bin Umar ini? Fa shoma, maka beliau berpuasa. Wa amara bisiyam, dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa dengan sandaran ru'yahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa huwa haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Ya. Kata beliau membantah riwayat ini yang mengatakan cukup dengan satu saksi itu sudah cukup. Fahadha laysa fihi annahu lam ya'ti ghairu ibn Umar. Maka di dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang datang kepada Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar. Yashhadu birru'yah, yang bersaksi untuk melihat ru'yah itu. Mungkin saja, kata beliau, ada dari selain Abdullah bin Umar yang datang sebelum Abdullah bin Umar, satu orang. Kemudian setelah itu datang Abdullah bin Umar, maka cukuplah menjadi dua saksi. Barulah kemudian Rasulullah SAW berpuasa. Wa yabqa al-amalu 'ala al-hadith al-awwal alladhi huwa madhhab al-Imam Malik rahimahullah. Dan kemudian kita tetap beramal kepada hadis yang pertama yang itu merupakan madhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Naam. Akan tetapi wallahu alam bisawab, pendapat yang telah kita rajihkan dahulu itu lebih dekat pada kebenaran. Dan merupakan pendapat banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan mutaqaddimin wal mutaakhiri, bahwa kalau menunjukkan masuknya Ramadan cukup dengan satu orang muslim, maka ini sudah cukup. Hadis Abdullah bin Umar la yahtamilu ta'wil. Tidak ada penakwilan dalam hal ini. Kalau kemudian seseorang selalu menyatakan ada ihtimal di dalam satu riwayat, maka ini akan membuka pintu dalal. Maka akan membuka pintu kesesatan. Di mana seorang yang mereka akan mengamalkan suatu amalan, ketika ditanya kepada mereka apa dalilnya kamu mengamalkan amalan tersebut, maka mereka mengatakan mungkin saja diamalkan di zaman Rasulullah, cuma tidak sampai kepada kita hujahnya atau kadalilnya. Kaya ikhwan fi din azakumullah, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang sharih, tidak membutuhkan penakwilan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berhujjah dengan ru'yahnya Abdullah bin Umar. Dan itu pendapat dari para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Adapun untuk menunjukkan masuknya satu Syawal, maka tetap berada di atas hadis yang disebutkan di sini, yaitu hadisnya Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, bahwa apabila seorang hendak berbuka ataukah menunjukkan masuknya satu Syawal, maka disyaratkan dengan dua orang saksi. Disebabkan karena tidak ada yang mengkhususkan hadis tersebut. Adapun yang menunjukkan masuknya satu Ramadan, memang betul di dalam hadis tersebut disebutkan dua orang, akan tetapi ini disebut dengan mafhum al-adad, pemahaman dari segi bilangan jumlah. Ya. Yang ini merupakan pemahamannya, kalau tidak cukup dua orang berarti yang demikian tidaklah bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menunjukkan masuknya satu Ramadan. Akan tetapi apabila bertentangan ataukah ada hadis yang sharih yang menjelaskan tentang bolehnya satu orang, maka pemahaman dari segi bilangan tersebut termasuk hujah yang lemah untuk dijadikan sebagai sandaran ya terhadap bilangan itu. Maka hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma merupakan nas yang sharih yang menunjukkan bolehnya bolehnya seorang berhujjah dengan satu orang muslim untuk memasuki bulan Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa amma anna ar-ru'yata fi ayyi baladin muslim. Adapun pendapat yang mengatakan ru'yah itu di negara muslim manapun, hiya ru'yatun tulzimu kullal muslimina bis-siyam. Ini adalah ru'yah yang mengharuskan kepada seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Ya, dimanapun. Ya, satu ru'yah. Apabila salah seorang dari kaum muslimin telah melihat hilal di Saudi, maka wajib bagi negara yang lain untuk mengikutinya. Kama huwa madhhabul malikiyyati wa jama'ah. Sebagaimana ini adalah pendapat al-malikiyah dan segolongan dari kalangan para ulama. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Bahwa sahih. Li'annal khitab amun li jami'il muslimin. Karena khitab dari hadis ini secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Fa'idha ra'ahu qawmun. Apabila dilihat oleh satu kaum, faqad wajaba siyamu alal jami', maka wajib berpuasa atas seluruh kaum muslimin. Wa hadha huwal aqwa wal arjah, wallahu alam. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang paling rajih, wallahu alam bisawab. Naam. Tayyib ila huna ya ikhwan.